lagunya, tapi ini lagunya ayah sih untuk sambian sih sementara ya. Sambut yang berikut ini loh. Kata Iwan Fals, anak sekecil itu berkelahi dengan waktu, betul ya. Untuk SNC Indonesia, sing cantik, sing luar biasa, masih bersama Gubota, ada Tasya Rosmala. Luar biasa. SKA kirimkan doa. Boleh minta tepuk tangannya mana dulu dong?